بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إخوتي في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله dengan nikmat dan pertolongan Allah kita bisa kembali lanjutkan kajian kita siang ini, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tafaddalu, ditulis dalam sebuah kertas. Syukur memang tidak ada, sehingga tidak beban buat kami. Nah, kita lanjutkan. Di antara peran wanita dalam pendidikan anak-anak di rumah memang berat, sehingga dituntut seorang wanita memiliki kesiapan dari sisi ilmu dan kesolehan. Kesolehan merupakan praktek dari ilmu, maka akan ringan tentunya ketika didukung seorang pemimpin, yakni suami yang saleh dan berilmu tentunya, sehingga akan terjadi ta'awun alal birri wat taqwa dalam mendidik anak-anak, termasuk mendidik anak dalam urusan sholat. Ini berat, makanya Allah katakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu salat, kau bersabar. Sabar dalam mengajarinya, sabar dalam mendidiknya. Yang namanya anak diajar salat, kadang dia menunda-nunda waktu salatnya, kadang dia menggampangkan salatnya, kadang dia buru-buru salatnya. Sehingga orang tua perlu sabar, terus pantau dan bimbing. Adab-adab sholat, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya. Dalam hadis yang kita sampaikan tadi, murru auladakum bis sholat wahum abna sab'i sinin, ada beberapa faedah di dalamnya ikhwah. Pertama, hadis ini menyuruh kita orang tua, ayah, ibu, ya, supaya selalu ya'muruna abna'ahum bil ma'ruf. Orang tua untuk selalu menyuruh anaknya dalam perkara yang ma'ruf. Dan ingat, sholat termasuk kunci al-ma'ruf, kunci kebaikan yang besar. Hingga Allah katakan dalam suratul Ankabut, akimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sungguh sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hingga perhatikan sholat anak-anak kita. Kalau mereka sudah terdidik, terlatih menjadi orang yang sudah menjaga sholatnya, maka harapan besar orang tua akan sukses mendidiknya dan mendapat kebaikan darinya. Namun kalau sholatnya sebagai barometer ternyata masih rusak, yang ditakutkan apa yang terjadi seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 58. Apa kata Allah Ta'ala? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاتِ وَانْتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّا. Jangan sampai terjadi ini. Lalu datang pengganti generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat. Kalau ini yang muncul generasi di belakang kita, fasaufa yulqauna ghayya, akan ditimpa kesesatan, kehancuran, kebinasaan. Ini akan menimpa kita nantinya. Maka perhatikan anak-anak kita. Jangan segan-segan orang tua terus menekan anak untuk memperhatikan sholat. Bahkan Nabi SAW sampai menganjurkan pukul kalau 10 tahun masih belum betul sholatnya. Kita sedih terkadang hadirin. Kita punya pendidikan. Karena memang nilai pendidikan agama itu prosentasenya sedikit di sekolah umum pada umumnya. Anak-anak SMA sulit untuk menjaga sholatnya. Yang masuk siang, duhur sudah berangkat. Belum sholat duhur. Pulang maghrib, asar maghrib enggak sholat. Isya main di mana? Sulit menjaga sholatnya. Yang pagi juga subuh, duhur kadang-kadang lewat. Kecuali orang tua betul-betul ketat. Walaupun di sekolah umum biasanya di sekolah negeri sudah ada masjid-masjid sekolah, betul? Namun apakah mereka dianjurkan dan disiplin untuk sholatnya? Terkadang tidak diperhatikan. Simbolnya ada masjid, tapi juga kosong, tidak diperhatikan. Ya, apalagi muncul pernah di negeri kita ini usulan untuk dihilangkan pendidikan agama dalam sekolah. Kira-kira kalau pendidikan agama yang sudah minim terus dihilangkan sama sekali, apa jadinya? Ya. Sedangkan orang tua yang berusaha menekan mendidik anak untuk sholat 5 waktu dengan ketat, ada anak-anak lepas. Yang kita takutkan ini dalam Al-Quran surat Maryam tadi. Kalau datang generasi yang mereka sudah mengabaikan sholatnya, otomatis memperturutkan syahwatnya, kehancuran tiba dekat waktunya. Kesesatan akan menimpa segera waktunya. Ngeri kita. Ya, illa man taba wa amana wa amila shaliha, kata Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang taubat, beriman, beramal soleh. Artinya kita taubat dan perbaikan diri. Nah, sekarang saatnya kita berbenah diri. Diri kita, anak-anak kita, mari. Selamatkan, kalau kita enggak bisa menyelamatkan seluruh pemuda muslimin, selamatkan pemuda-pemuda anak-anak kita dulu. Ya, ini yang pertama hikmah dari hadis yang tadi. Hendaknya orang tua selalu menyuruh anak-anak terhadap perkara yang ma'ruf. Sholat terutama, karena Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholah. Induknya perkara Islam, tiangnya itu sholat. Dirwatu sanami jihad fi sabilillah. Puncaknya jihad di jalan Allah. Perhatikan sholatnya. Kalau sholatnya betul, insyaAllah anak-anak kita mudah untuk menjaga diri. Karena ia selalu dekat dengan Allah, mudah diingatkan untuk ingat Allah. Kemudian yang kedua, ya, wa yanhahum anil munkar. Orang tua juga hendaknya terus mencegah anak dari perbuatan munkar. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hukum meninggalkan sholat berat. Kalau orang sudah menyia-nyiakan sholatnya, kemungkaran yang lain akan mudah dilakukannya. Ya, tapi kalau dia menjaga sholatnya, komunikasinya dengan Allah bagus, insya Allah akan bagus dengan manusia. Tapi kalau dia sudah mengabaikan sholatnya, semuanya akan menjadi rusak karenanya. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Ya, cegah anak-anak kita perkara yang mungkar. Ingatkan waktu sholatnya, nak, disiplin, nak, terus. Yang berikutnya, ya, boleh orang tua, ya, juz'uku balahum, boleh orang tua ini untuk menimpakan azab, buat azab, menimpakan hukuman kepada anak-anak, seperti beliau katakan 4.000 pukul. Namun orang tua harus faqih, harus cerdik, harus pintar, menimbang kira-kira hukuman apa yang bisa anak menjadi berubah. Hukuman apa yang sekiranya anak menjadi berubah. Tidak selamanya harus pukulan. Kalau dengan kiranya hukuman tidak membuat dia jera, mungkin dengan cara lain, di samping hukumannya ada juga yang keempat, yaitu tasji aulad fil khair, motivasi anak, ya, beri motivasi, beri keberanian, semangatan untuk melakukan kebaikan. Caranya kasih hadiah. Nah, kalau engkau belajar nilaimu bagus, nanti dapat hadiah ini. Tidak harus ranking 1, nilaimu bagus begitu. Sehingga ketika anak terima rapot kerja dari hasil belajarnya, tanya, nak, bagaimana nilainya? Nilainya berapa? Ranking berapa? Jangan, ya, karena rankingnya 5 ke atas, kamu memang bodoh. Nah, untuk bilang mindari, jangan. Jangan dibilang begitu. Masya Allah, alhamdulillah, nak. Yang penting nilaimu bagus, kau amalkan ilmumu, akan nambah bagus. Sanjung dia, motivasi dia. Hadiahnya kasih. Jangan tipu dia. Sudah bilang nanti kalau nilaimu bagus, kasih hadiah. Padahal tidak dapat apa-apa. Ya. Subhanallah, ihwa barakallah. Jangan. Ini ajar dusta, enggak boleh. Tasyji, kasih motivasi. Hadiah ini, kasih begini. Untuk dia semangat. Ya. Di samping adanya hukuman, ada kesemangatan didorong. Terus yang berikutnya, ihwa barakallahu fikum, jauhkan anak dari perkara yang merusak tarbiyah. Jauhkan anak dari perkara-perkara yang merusak pendidikan. Seperti mungkin yang sekarang kita sarana, ya, seperti televisi-televisi yang ada, ya, kemudian HP-HP Android video yang ada. Perhatikan anak-anak. Artinya jangan sampai mereka itu dirusak gara-gara tayangan-tayangan yang ada, wa'iyadzubillah. Sampai Nabi SAW pun mengatakan pisah tempat tidur itu juga dalam bentuk tindakan preventif. Jangan sampai anak ketika 10 tahun sudah menginjak usia baligh, sudah mengenal lawan jenis, anak laki perempuan tidur satu tempat, ini bisa berbahaya. Ya. Apalagi orang tuanya tidur satu kamar dan anak-anaknya semuanya. Bahaya. Anak melihat sesuatu yang tidak pantas. Dikira tidur padahal pura-pura tidur. Menyaksikan yang gak pantas. Hati-hati. Ini bahaya pengaruh pada anak-anak secara psikologis. Tapi barakallahu fikum. Dan yang terakhir, sandarkanlah kepada Allah dalam mendidik anak. Karena petunjuk bukan di tangan kita. Petunjuk di tangan Allah Ta'ala. Kita hanya usaha menyampaikan ilmu, mendidik, mengajari, membimbing, ya, mencontohi untuk kebaikan anak. Serahkan pada Allah doa. Jangan lupa doakan mereka seperti para anbiya, orang-orang yang saleh. Mereka selalu berupaya mendoakan anak keturunannya dengan doa kesolehan, kebaikan. Contoh, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Coba dilihat nanti. Atau surat An-Naml hampir sama tapi beda sedikit saja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Lihat. Rabbi auzi'ni, ya Rabbku, anugerahkan padaku kemampuan untuk aku mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardau, dan agar aku bisa menggunakan untuk beramal saleh yang Engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki aku dalam anak cucu keturunanku. Lihat doanya. Tidak cuma sendiri, aku dan anak keturunanku. Ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku tobat padamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Itulah ikhwa barakallahu fikum, doa-doa yang dicontohkan Allah. Ya, termasuk doa yang kemarin kita sampaikan, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa, maksudnya supaya suami itu juga berdoa selalu kepada Allah agar kiranya, ya, dia dijadikan orang yang takwa untuk membimbing putra-putrinya menjadi orang-orang yang takwa. Barakallahu fiik. Imafillah barakallahu fikum, ini unsur yang ketiga tadi ya. Pertama unsur pendidikan, keimanan, keilmuan. Yang kedua adalah akhlak. Iya. Tadi baru dua. Nah, terus yang ketiga adalah pendidikan da'awiyah. Pendidikan dakwah. Jadi anak-anak kita disiapkan untuk mengemban amanah ini, dakwah. Sehingga dari kecil di samping latihan dari orang tua, akhlak-akhlak yang baik, perangai-perangai yang baik, doa-doa harian dan hafalan-hafalan Quran, hadis, ya, bacaan Quran yang baik, menghafalnya, hadis pun demikian, adab-adabnya dipraktikkan yang baik, ya, ilmu. Baik itu dalam bentuk buku-buku, perpustakaan ataupun rekaman yang membuat anak semangat belajar dan mendukung mereka belajar. Naam, luangkan waktu untuk duduk dan anak-anakmu wahai ayah, walaupun engkau sibuk, sempatkanlah duduk bersama anak-anak, sama istri, ya. Ketika istri menyampaikan padamu bagaimana dia jerih payah mendidik anaknya, hargai kesempatan dia bercerita. Beri motivasi anak dan istrimu sehingga anak tuh semangat. Ibu mengatakan begini, bapaknya iya nah masya Allah, kalau kamu nurut umi, kamu nanti begini, abi kasih dia begini. Sehingga terus anak terpacu. Bangga anak, abi sudah hafal surat ini, masya Allah, coba tes. Jangan lupa, Allah hafal. Nih, dikasih sedikit, amlah itu permen atau apa. Ya. Subhanallah, iha barakallahu fikum, ini semua tentunya orang tua perlu berperan aktif bersama. Ya. Kemudian anak dengan persiapan, ya, bahasa Arabnya juga diajari. Setelah Qur'annya lancar, hafal bahasa Arab juga diajar. Karena dia perlu mengkaji ilmu-ilmu bahasa Arab. Maka orang tua, kalau tidak bisa anak di pesantren, di tempat belajar yang mendukung. Ini tanggung jawab orang tua tentunya. Dan ingat ikhbar, kalau fikum bagus kalau anak sudah menginjak usia remaja. Baru pisah sama orang tua. Supaya dia full dapatkan kasih sayang orang tuanya. Bersama orang tuanya di rumah. Ya. Untuk kedewasaan dia. Kematangan jiwanya. Kasih sayangnya. Supaya dia merasakan rasa belayan kasih sayang orang tuanya. Barakallahu fikum. Kemudian ihwa barakallahu fikum. Ya. Unsur yang ketiga. Pendidikan da'awiyah ini tentunya anak juga dilatih. Agar anak itu mempunyai jiwa berani. Mental yang baik. Maka berinjak kepada yang keempat, yaitu pendidikan anak secara psikologis. Bikin anak itu punya jiwa yang berani, bukan anak yang pengecut. Anak yang memang punya rasa malu, tapi malu yang benar. Ya, bukan memalukan. Disuruh nganter aja ke tetangga, enggak mau, alasannya malu. Kalau suruh ngantar makanan, tolong antar ke tetangga, malu, enggak mau, ini enggak benar. Suruh nak mengaji sana, malu, enggak mau, ini enggak benar. Diberi tasjih anak untuk punya rasa berani, percaya diri. Kalau anak kita minder tipenya, kasih tasjih pemberani dia. Dari mana kita tahu, mamanya kita punya anak kecil, setiap kali ketemu orang dia buang muka, sembunyi muka. Kasih tahu nak, jangan begitu. Ini ami atau ini adalah om, ini adalah Pak D atau ini adalah siapa. Kasih tahu. Coba salaman dulu. Ajar anak dari kecil. Ketemu orang bagaimana adabnya, salamnya. Masya Allah ikhwah. Ini nantinya akan membuat karakter dia. Dan ketika dia sudah dewasa, punya kepribadian sudah terdidik dari kecil, baik insya Allah. Dia siap terjun di masyarakat dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Terus jangan lupa juga termasuk pendidikan apa ya barakallahu fikum, pendidikan ya sosial kemasyarakatan istimaiyah. Yang kelima ya, pendidikan sosial kemasyarakatan. Bagaimana anak bersosialisasi dengan masyarakat? Kepada tetangga, terutama pada orang tua, kepada saudara, kakak, adik kita, bagaimana adab-adabnya? Pada adik kakak dia sendiri, kemudian kepada temannya, setangganya, ajarkan akhlak-akhlak mulia, hak-hak mereka semua. Ini waktunya singkat untuk pertanyaan banyak ini, masya Allah. Ya, kemudian yang ikhwah yang keenamnya adalah pendidikan jinsiyah. atau biologis. Kenalkan anak laki dan perempuan ini enggak boleh sama-sama. Mulai terapkan syariat, pisah pendidikannya. Sudah dipisah tempat tidurnya ketika sudah mulai umur 10 tahun. Pendidikan pun begitu, laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Begitupun nanti mendukung sifatnya dia. Perempuan kasih mainan, ya mainan yang mendukung sifat perempuan. Laki-laki mainannya ya mendukung sifat kelaki-lakiannya. Sehingga tumbuh rujulahnya, tumbuh kepahlawanannya, kesatriaannya. Jangan perempuan dididik kayak laki-laki, mainannya kayak laki-laki, sehingga perempuan jadi tomboy. Ya, sikapnya kayak laki-laki. Mainnya bola, mainnya masya Allah. Yang laki-laki, masak-masakan, anak-anak ya, ibu-ibuan. Ya enggak pas. Harus perhatikan. Dan biasakan laki main dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini adalah mendidik mereka untuk mengenal bahwa ini laki-laki, ini perempuan, beda. Dan tumbuh seiring dengannya akan beda pengaruh. Kalau laki-laki temannya perempuan semua, nanti cenderung dia ikut kayak perempuan. Perempuan teman laki-laki semua cenderung ikut ya. Laki-laki nanti, maka orang tua didik dia. Ya, jenisnya dibedakan dan mulai dipahamkan. Karena anak akan sering bertanya. Dia kakak adik laki perempuan kadang saling bertanya, "Kenapa begini? Kenapa begini?" Nah, itu harus bijak menjelaskan kepada anak. Naam, ihwan barakallahu fikum. Ini di antara unsur-unsur yang penting diperhatikan oleh para ummahat dan kita semua ikhwah dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga Islam ini sudah mengajarkan sempurna dan mencukupi semuanya. Tinggal bagaimana kita menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Barakallahu fikum. Tabarakallah, barakallahu fikum. Kita karena waktu singkat, kami nanti akan mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Boyolali. Jadi sisa waktu ini kami coba untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaannya, bismillah, apa tip bagi kami orang tua terhadap anak yang sudah kadung atau terlanjur kecanduan main game? Iho barakallahu fikum, dialihkan sedikit-sedikit, diarahkan kepada yang lain. Sibukkan dengan permainan yang lain. Ganti. Nah, enggak usah main itu, main yang begini. Mungkin dibelikin apa, raket sama bulunya. Nanti bapak bilang sudah, sebelum bapak ke kantor pagi main dulu. Ya, pulang kantor mungkin mainnya, ajak anak main kalau sudah mulai bisa main begitu. Ya, alihkan kepada yang lebih bermanfaat. Daripada duduk main game lebih baik, ayo nak. Lari-lari sehat, main bola sama bapak, sama abi. Alihkan. Supaya dia tidak kecanduan. Karena kalau sudah kecanduan, mindsetnya sudah susah dirubah. Ini sudah susah kita. Ya, enggak bisa lepas dari seperti itu. Ya, dari game. Dan dia akan terus mengejar poin-poin. Ya, untuk bisa meningkat bonus-bonusnya. Ini hati-hati. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Sembari dinasehati. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mudahkan dia untuk berubah dan doakan dia. Tapi barakallahu fikum, yang berikutnya, apakah termasuk menolak kebenaran? Sudah tahu bahwa dakwah salafiyah yang benar, tapi karena hawa nafsu dan malas tidak mau belajar, datang, ya. Kemudian, tapi karena hawa nafsu dan malas tidak mau belajar ke tempat taklim. Tidak mau datang ke tempat taklim. Iha barakallahu fikum, orang yang malas datang ke majlis ilmu. Pernah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menasihatkan. Ini adalah gejala awal. Seorang berpaling dari kebenaran. Hendaknya Anda menerapi diri sendiri. Kembalilah pada majlis ilmu. Jangan membiarkannya. Dan antum punya saudara, kalau ada yang seperti ini, tolong dia. Dari kelalaiannya, ingat. Ketika antum lihat saudaramu jatuh, masuk di air, segera lemparkan pelampung. Pegang itu pelampung. Supaya dia berpegang, antum berusaha tolong dia. Gambarannya seperti itu. Ketika saudaramu mulai malas datang majlis ilmu, sering kunjungi. Apa sebab? Ingatkan, beri motivasi. Jangan langsung ditahdir, tapi dikunjungi, dinasehati, ya. Kemudian diperhatikan dia, ada apa dengannya, Barangkali ada permasalahan yang ia tidak sanggup mengungkap, dengan antum datang ziarah kepadanya, menjadi terobati dan terselesaikan, solusinya dapat, dia semangat kembali. Karena kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah, wa inna likulli sirratin fatrah. Setiap amalan ada masa semangat. Masa-masa semangat kadang muncul masa-masa don. Nah, kalau ketika don ini dia beralih kepada sunnah, masih dalam petunjuk. Tapi kalau beralih kepada yang lain, sudah tidak lagi mengikuti sunnah, bahaya. Ini menjadi sesat. Tolong dia. Jangan dibiarkan. Dekati dengan baik. Kemudian yang barakallahu fikum, Ustaz, bagaimana istiqomah, kiat istiqomah untuk menundukkan pandangan bagi pemuda yang belum menikah. Mohon nasihatnya. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama. Kemudian mengingat bahayanya. Sehingga orang menimbang bahayanya, dengannya dia insya Allah akan mudah untuk menundukkannya. Ingat bahwasanya an-nadharatu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah iblis. Orang kalau kena panah yang ada, yang enggak ada racunnya saja sudah sakit. Apalagi panah beracun, kira-kira lebih sakit atau enggak? Pasti lebih sakit. Dan panah ini enggak mengenai badan, ngena hati dari pandangan ini. Sehingga jangan sampai Anda membiarkan antara hati dan pandangan berkelahi. Ya. Pertama memang hati yang nyuruh mata, lihat itu, bagus, mata lihat. Tertarik, hati jatuh cinta. Tapi apa daya, enggak bisa memiliki, sakit hatinya jadinya. Merindukan sesuatu yang tidak baik, menginginkan yang enggak baik. Hati menyala gara-gara engkau mata, aku sakit ini. Jadi rindu dia, pengen lihat dia lagi. Kata mata, salamu suruh aku lihat. Jangan biarkan berkelahi ini. Tundukkanlah. Ya. Ihwa barakallahu fikum. Artinya, kadang hati yang nyuruh. Mata terbesit, tak lihat. Satu kali saja boleh. Tapi terus-terus jangan. Satu kali jangan lama. Di ujung sana sampai hilang. Ya. Itu bukan sekali, tapi itu lama sekali. Ya. Hadirin jangan. Jadi ingat akan bahayanya. Sehingga kita menghindari. Dan ingat pahalanya. Ya, kalau seperti pernah datang seorang kepada guru. Saya lupa imam siapa namanya. Dia mengatakan, wahai guru, tolong nasihati aku. Dulu aku menikah dengan istriku, masya Allah, bahagia hidupku. Tenteram tenang jiwaku. Tapi sekarang sudah berubah, wahai guru. Dulu aku merasa istriku yang paling cantik, istriku yang paling baik. Ternyata aku dapati di luar ada yang lebih cantik, ada yang lebih baik. Sehingga hatiku tidak tenang. Kata gurunya, tundukkan pandanganmu. Wallahi demi Allah, kalau engkau mencukupkan dengan yang halal, maka Allah akan memberikan anugerah padamu, kebahagiaan dan kepuasan dengannya. Namun kalau engkau mengumbar pandanganmu seperti itu, maka tidak ada di dunia ini wanita yang baik. Tidak ada di dunia ini wanita yang naam kau pandang baik. Ya. Kalau terus mengikuti pandanganmu, bisa jadi kambing dianggap lebih baik daripada wanita yang kau lihat. Kenapa? Lihat wanita ini dinikahi, kayaknya dulu cantik, sekarang begitu tahu, pindah lagi. Cari lagi yang baru, ganti lagi, pindah lagi. Terus. Tidak akan pernah engkau mendapatkan kepuasan. Tidak akan pernah engkau mendapatkan ketenangan. Tundukkan. Yakinlah. Istrimu segalanya untukmu, ya, dan itu yang Allah takdirkan bagimu. Sabarlah. Kalaupun nanti nambah, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, jangan cara yang jelek. Baik, barakallahu fikum. Bismillah, pertanyaan berikut, bagaimana walhamdulillah tadi, jadi kiatnya tadi yang seringan ya, untuk bisa tundukkan pandangan itu tadi, doa pada Allah. ingat bahayanya, ingat balasannya. Kalau kita bisa nundukkan pandangan, insya Allah, Allah akan perkenankan kita bidadari surga. Namun kalau kita umbar pandangan, ya sudah, kau cuma dapat di dunia. Sudah kau lihat yang cantik-cantik di dunia, dan kau dapatkan dia di neraka bersamamu, lalu apa yang kau lakukan? Rugi. Rugi na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Hadirin, pertanyaan bagaimana dakwah atau menasihati dalam keluarga yang sangat awam dan kental dengan tradisi? Tentunya dengan hikmah. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idah hasanah. Seru mereka dengan cara hikmah. Ya, seru mereka pada jalan Allah dengan cara hikmah. Antum bisa lihat, dia keluarga antum dengan antum bagaimana. Kalau dia umpamanya ada kekurangan dalam ekonomi, bantu dia. Sering-sering bantu dia. Semoga dengan uluran tanganmu, kebaikanmu, membantu dia, dia lama-lama akan tertegur. Paling tidak akan menghargai dirimu. Tahadu tahabu, kasih hadiah dia. Akan cinta padamu dia. Jangan kita serta-merta langsung dunga sikap, oh ini gak boleh, ini bidah, ini pecah keluarga nanti. Kalau kau gak datang dengan acara yang dia ladakan, sampaikan, minta maaf, saya mungkin gak bisa datang. Ya, minta maaf. Ya, pesta pernikahan ada maksiatnya. Kita sampaikan dengan baik. Maaf saya datang terlambat atau datang awalan. Memberi bantu silakan ini untuk sekedar beli ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir karena ada acara. Apa sesudahnya kita baru datang. Yang penting kita apa ya? Bisa mensiasati dan bisa memberi pengertian kepada keluarga dengan baik. Artinya kita mohon maaf. Ya. Supaya ada sama-sama saling pengertian begitu. Kemudian wa barakallahu fikum, dengan upaya itu mudah-mudahan Allah membuat kemudahan urusan kita. Nah, bagaimana agar jauh dari sosial media? Ya jangan beli, jangan pakai, kan selesai. Ya itu, ya kan begitu. Kalau kamu pegang terus kemana-mana nggak bisa lepas ya. Ya tidak bisa lepas berarti. Gampang, tinggalkan. Ya kan begitu, bismillah. Tapi seperti orang bagaimana Ustaz, biar enggak ngerokok, tinggalkan. Tidak usah beli lagi. Eh gitu, kalau dikasih, tolak. Kan begitu, gampang toh. Masya Allah. Bagaimana cara mentahnik bayi yang baru lahir? Apakah sampai kurma tersebut tertelan bagi bayi atau tidak? Sunnah-sunnah apa saja yang hendak yang harus dilakukan untuk bayi yang baru lahir selain mentahnik. Tadi akikah, potong rambut, kasih nama, ya. Kemudian ditahnik, itu yang utama, didoakan, ya. Dan ihwa barakallahu fikum, mentahnik itu memang diusahakan dikunyah lembut sama kita, terus kita doa masukkan dalam mulutnya, jangan jari, tempelkan di rang atas. Bagian mulut bagian atas supaya bayi itu terangsang dia akan menghisap. Sehingga dia menghisap ini merangsang gerak kontraksi semua otaknya ini semua refleks ya semua sarafnya. Sehingga ketika dia nanti ditetei sama uminya cepat. Ya, dia cepat berinteraksi dengan keadaannya. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, dan ingat bayi jangan sampai disusukan susu yang lain, utamakan ibunya sampai keluar gigi-giginya. Sehingga bisa tambahan makanan lain bisa masuk. Kalau belum tumbuh gigi, usahakan ASI full. Supaya lebih kuat fisiknya. Lebih kuat ya kecerdasannya. Full. Memang, kalau bayi dikasih susu sapi, cepat besar loh. Sapi setahun udah gede loh. Iya toh? Sapi setahun udah gede lah. Orang dikasih susu sapi otomatis cepat gede. Tapi kalau dia nanti otaknya modelnya kayak sapi, sayang. Loh kok kayak sapi? Ya. Mentalnya jangan sampai kayak mental sapi. Dia anak kita, susui. Pacu ibunya. Makanan bergizi supaya ASI-nya produknya bagus. Sayuran, buah-buahan. Daripada beli susu sapi, mending ibunya yang dikasih makan nutrisi yang bagus. Supaya ASI-nya bagus, bayinya kenyang dari ibunya. Gampang, enggak susah. Malam enggak harus bikin susu, formula, enggak harus bingung cari lagi yang ini, yang itu. Nah, formula yang pas untuk bayi, susu ibu. Semua dokter sepakat. Barakallahu fikum. Berikut barakallahu fikum. Bagaimana kiat mendidik anak yang tinggal di lingkungan yang awam, padahal kami telah mengajarkannya sunat tapi selalu ikut teman-temannya. Batasi dia keluar rumahnya. Jangan dibebaskan keluar rumah. Dan dijami keluarnya. Artinya nak, boleh main tapi ingat begini. Setengah jam pulang. Belum pulang, cari. Nak pulang kan, diizinkan setengah jam saja. Kalau tetangganya baik, ya dikasih izin. Main sama fulan dan fulan nak. Jangan yang itu. Ya, kan sudah tahu mana karakter. Biarpun orang awam kalau anaknya baik tidak mengapa main. Tapi itu tadi, dibatasi. Tidak full seharian main dibiarkan. Tidak demikian. Perlu diawasin selalu. Makanya tadi pendidikan ibu dalam mendidik anak, akhlak, bahasa anak, omongan anak kontrol terus. Karena omongan ini cerminan dari ya dirinya. Jangan sampai anak ngomong ikut-ikut yang enggak baik, bahaya. Perhatikan itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana status anak yang lahir di luar nikah terhadap keluarga dari ayah kandungnya? Di luar nikah yang enggak ada ayah kandungnya lah. Ini bagaimana? Bagaimana status anak yang lahir di luar nikah terhadap keluarga dari ayah kandungnya? Ayah kandungnya siapa? Di luar nikah enggak ada, nasabnya kepada ibu. Loh ini yang menzinai Ustaz. Kalau engkau mengatakan dia yang menzinai sehingga hamil, tidak menutup kemungkinan ada laki-laki lain yang tanam saham juga. Maksud tanam saham ya. Bukan cuma dia yang nyirami, yang ngairi. Bisa jadi juga ada laki-laki lain yang mengairi. Loh enggak mungkin, dia cuma dengan dia. Seperti dia menerima air dari laki-laki ini, bisa jadi dia terima air dari laki-laki lain. Terus siapa yang tanggung jawab? Makanya jangan sampai lepas pergaulannya. Nanti kecelakaan. Ya, timbul bisul-bisul. Bisul kecil keluar nana, bisul besar keluar bocah. Ini bahaya. Ya, ini di luar nikah kecelakaan ini. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada seorang suami yang mendapati istrinya selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Kemudian diceraikanlah si istri tersebut. Lalu 9 atau 10 bulan kemudian wanita ini melahirkan tanpa diketahui kapan hamilnya. Dinisbatkan kepada siapakah anak yang lahir tersebut? Kepada ibunya. Wallah alam syawab. Bukan pada bapaknya. Pada ibunya. Karena di luar. Ya, di luar suaminya. Tapi kalau memang hamil dengan suaminya, ya kepada suaminya. Tapi kalau dia hamil dengan selingkuhannya, nah ini jeleknya, maka tidak bisa dinisbatkan pada ayahnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya, belinda yang barakallahu fikum dari perkara ini syaitan, masya Allah, pintar menggoda. Ya, apa keutamaan mentahnik anak dan apa doa khusus untuk mentahnik? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya. Itu sunnah Rasulullah SAW dan itibak sunnah mendatangkan barokah. Ya? Mendatangkan barokah kebaikan bagi kita. Dan hikmahnya tentunya itu tadi diantaranya anak ya terlangsang saraf-saraf untuk mulai dia berkontraksi. Ya, adaptasi dengan makanan yang ditahnik dengannya. Kemudian dibantu dengan kemudian dia mudah untuk menyusu ibunya insyaAllah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz bagaimana mendapat istri yang salihah? Dan mohon nasihatnya bagaimana jika menikahi orang atau perempuan awam tapi mau dibimbing. Ya, yang namanya wanita solihah, wanita yang mau dibimbing dan taat pada agama. Ya, dia istilahnya dia apa? Dia termasuk seorang wanita yang mutadayyinah, yang beragama dan mempraktekkan ilmu agamanya. Sehingga dia dengan ilmu agamanya, dia mempraktekannya dalam kehidupannya, jadilah dia salihah karenanya. Begitupun laki-laki, laki-laki yang tentunya mutadayyina. Dia laki-laki yang baik agamanya, menerapkan ilmunya. Jadi laki-laki yang dia adalah alim, muta'alim, mutadayyin. Alim, dia alim, dia mau belajar, mau mengajarkan ilmu, dan mutadayyin, dia mengamalkan ilmunya. Begitupun wanita yang salihah seperti itu. Boleh Anda menikahi wanita yang masih awam tapi dia mau ngaji, mau dibimbing, tidak mengapa. Kalau dia memang mau dibimbing. Tapi kalau ada yang lebih, tentunya ambil yang sudah jadi. daripada dadak bikin lebih baik ya sudah jadi memang enak ya, tinggal jalan bersama, enggak harus ya repot-repot. Apa nasihat antum terkait seorang anak yang sudah futur? Pertama, doakan. Kedua, sabari terus nasihati. Tawasobil hak, tawasobis sober. Wallah alam jawab. Jangan kita futur menasehatinya. Selama masih kita bisa sampaikan nasihat. Doakan jangan lupa. Sentuh dia. Di saat-saat mungkin mau tidur, datangi nak. Sebenarnya abi, umi kepingin begini. Terus nasihati. Apalagi anak usia 15, 16, 17. Masya Allah. Rata-rata ini usia yang paling rawan. Karena dia sedang mencari jati diri. Pubertas yang menimpa dirinya ini. Dia ingin jati dirinya. Bagaimana dia ingin menemukan jati dirinya. Bimbing. Terus dengan nasihat, dengan bimbingan. Seperti Rasulullah SAW. Lihat Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Usia-usia 10 tahun mulai balik. Dibimbing. Ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Ibnu Abbas sampaikan hadis ini. Pada Ibnu Umar. Kun fi dunya kanaka horib. Aw'abiri sabil. Ini contoh-contoh ya. Rasulullah SAW dengan nada yang lembut, santun. Ya, menegur, menasihatinya. Masya Allah. Tempuh cara ini. Mudah-mudahan. Ya. Anak ini menjadi. Ya. Anak yang nurut sama orang tuanya. Kembali lagi jalan yang lurus. Doakan. Jangan lupa doa ibu terutama. Sampai di manakah batas rumah yang luas dan mobil yang nyaman. Kalau punya rumah luas 1 hektar, mobil H. Mobil Land Cruiser harganya 1 miliar, bagaimana? Tidak harus mobil 1 miliar harganya. Yang penting nyaman dipakai sama istri dan anak-anak. Hadirin, ya. Relatif. Rumah pun enggak harus 1 hektar, dibangun rumah semua buat siapa? Ya, yang cukup untuk berteduh dan melindungi kita dari terik panas, dinginnya malam, angin. Kemudian cukup di rumah, kamar laki, suami, istri ada, kamar anak ada, dapur ada, kamar mandi ada. Mencukupilah memadai begitu. Dan nyaman, tidak harus mewah. Ya, tapi nyaman dipakai dan menutup aurat. Jangan rumah dari papan bolong-bolong, jangan. Tapi yang menutup aurat. Dan mobil tidak harus Land Cruiser, ya biar carry juga gak apa-apa. Yang penting masih nyaman dipakai begitu. Ya, karena kebahagiaan itu... Dari apa yang kita rasa ya? Kalau kita mencukupkan seperti nikmat, sudah dinikmati. Ya. Daripada kita dengan Land Cruiser tapi kita enggak pernah bisa sholat jamaah, hati-hati. Ya. Dinikmati, disyukuri. Jadi itu relatif pada masing-masingnya. Cuma yang motor dinikmati. Ihwa barakallahu fikum. Jadi kebahagiaannya ya kita yang merasakan. Jangan orang lain yang menilai. Kalau bahagia dinilai orang lain, repot. Orang cuma menilai casingnya. Hati kita lah yang merasakan. Ya. Sehingga syukurilah. Tapi barakallahu fikum iwa. Ini tulisannya kalau yang sama kami lewat dulu ya. Pertanyaannya banyak tapi tulisannya kayaknya satu orang. Iya. Apa ada batasan dalam bersilaturahmi dari sisi waktu? Karena terkadang ada sebagian ikhwah ahwat yang selalu berkunjung dalam tiap pekannya. Sehingga terkadang merepotkan yang dikunjungi dari sisi menjamunya. Barakallahu fikum ikhwah. Kunjung mengunjung bagus, silaturahmi bagus, Masya Allah. Tapi ingat sisi-sisi waktu. Waktu ba'da zuhur itu waktu tuan rumah istirahat. Jangan kunjung waktu itu karena waktu menanggalkan pakaian. Ba'da Isya dan sebelum subuh. 3 waktu ini hendaknya kalau mau kunjung Anda izin. Dan Anda sampaikan. Kira-kira tuan rumah ini keberatan tidak dipertimbangkan. Kalau kita tahu-tahu sama-sama liburnya cuma 1 hari. Anda kunjung seharian. Berarti tidak ada istirahat di rumah. Kasihan tuan rumah. Dan juga lihat kemampuan dia menjamu. Ya. Jangan kita ya maaf-maaf. Jangan kita memang sengaja... Karena ingin apa-apa mudah dan gampang. Hari ini kunjung rumah fulan. Besok kunjung rumah fulan. Besok kunjung rumah fulan. Terus seminggu muter terus. Gak pernah kerja cuma kunjungin orang saja. Ya, ini juga bukan kerjaan. Kerjanya apa? Ngunjungin orang. Subhanallah. Jangan jadikan kerjaan. Ya. Sehingga makan gampang gak usah kerja. Bukan begitu ikhwah. Barakallahu fikum. Bagus silaturahmi Allah mendatangkan kebaikan. Kalau ini nanti merepotkan ya beda lagi. Awalnya ikhlas lama-lama malas. Ya, subhanallah. Jangan-jangan ya. Taib, kita lewat dulu yang lainnya. Kemudian wa barakallahu fikum, pertanyaan yang baru. Apa Ustaz, bagaimana kita kiat-kiat agar selalu sabar dalam mendidik anak? Jazakumullah khair. Ingat ikhwah, kesabaran itu tentunya akan didukung dengan ilmu, didukung dengan ilmu. Dan ilmu ini yang akan melahirkan kita apa? Sabar. Ilmu yang mana? Ilmu mengetahui betapa besar tanggung jawab mendidik anak. Kedua, betapa besar kalau kita bisa memberikan sarana, menjadikan petunjuk bagi anak. Sebab dapatnya hidayah bagi anak. Betapa besar kalau kita dapatkan anak menjadi anak yang soleh. Sehingga dengan pahala itu, kita akan semakin bersabar. Menimbang upaya kita dengan balasan yang Allah berikan. Kita akan bersabar. Lihat antum. Ya, kayak orang kerjanya, walaupun cuma security, malam hari dia bermalam-malam berjaga terus. Ya, sabar. Kenapa? Dengan kerjaan itu dapat gaji. Tukang sapu, sabar nyapu jalan hari-hari. Kalau gak dibayar, mau gak dia? Kenapa dia sabar? Karena tahu di itu ada imbalannya. Kalau gak begitu, gak dapat imbalan. Nah, kalau kita tahu imbalan mendidik anak besar, mestinya apa? Sabar. Makanya ilmu yang mendukung untuk sabar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ikhwah. Kemudian, bidang ilmu agama, apa yang harus suami ajarkan kepada istri sebagai bekal istri mendidik anak-anaknya? Semuanya. Apakah bahasa Arab atau yang lainnya? Semuanya. Pertama, ilmu cara baca tulis Al-Quran. Sudah paham makna Quran, tafsir Quran, hadis, maknanya. Ya. Terus apa lagi? Ya tentunya bahasa Arab mendukung untuk itu. Nahwunya, sorofnya, ilmu tajwidnya. Ya. Nah, itu juga diberi kepada istri. Yang ringan-ringan, ya ringan-ringan dulu. Terus sampai meningkat-meningkat sehingga istri sambil murojaah sambil ngajari anaknya. Begitu, barakallahu fiik. Masyaallah. Ada Ustaz Hafizakallah, bagaimana cara menghadapi teman yang sangat sensitif ketika diingatkan, dinasehati? Teman yang sensitif, barakallahu fiikum, kita hendaknya sensitif juga. Lihat kira-kira kalau saya sampaikan nasihat ini dia tersinggung enggak? Cari celah yang baik. Disiasati waktu dan kondisinya dia. Jangan sampai kita ingin membimbing dia supaya baik malah jadi tidak baik. Ini memang perlu. Kalau Anda tidak sanggup, mungkin ada orang yang Anda pandang bisa dan disegani, sampaikan untuk menasihati orang yang seperti ini, ya. Kemudian barakallahu fikum, bimbingan bagi kami Ustaz. Tolong mohon bimbingan bagi kami orang tua agar semangat dalam mendampingi anak murojaah pelajaran, karena terkadang istri sudah sangat capek dengan urusan rumah tangga dan suami tidak ikut membantu. Jazakallahu khair. Ingat, anak kita murojaah, ayat Quran yang dibacanya, satu huruf kita mendengar, menyimak, membimbing dia, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Ya? Kata Rasulullah SAW, khiyarukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Quran dan ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Umi di rumah, ibu di rumah sambil dia mamanya ya membubukkan adiknya, kakaknya disimak, dengar, murojaah, dimotivasi. Ya, ini juga perjuangan memang, harus sabar. Nah, suami mestinya memberikan, ambil alih lah. Untuk anak-anaknya bantu istri. Jangan semuanya dibebankan kepada istri. Sehingga tak mampu dan tak sanggup dia untuk menyelesaikan semuanya. Barakallahu fikum ihwa. Berikut ada Afan Ustaz, putra anak sangat aktif. Sudah diajarkan adab akhlak. Namun qadarullah dalam adab sholat, adab di masjid dan adab bertamu masih kurang tertib. Ya. Sholat suka main-main dan kurang sopan apabila bertamu. Bagaimana agar putra anak dapat lebih baik? Terus dibimbing, dinasihati. Makanya mengajari dan mendidik beda. Ngajari satu kali nih ilmunya. Ada bertamu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mendidik, diawasi, ajak bertamu. Oh masih kurang, ingatkan lagi. Oh masih kurang, ingatkan lagi. Sampai baik. Itu namanya mendidik. Ya, sabar. Seperti sholat. Caranya ini rukunnya, ini fardu, ini sunnahnya, ini wajibnya. Praktekan. Oh masih kurang, ingatkan. Masih kurang, ingatkan. Terus sampai dia baik. Itu mendidik. Kalau ngajari, pelajaran saja. Cepat. Nah, kemudian ya barakallahu fikum, bagaimana Ustaz mendidik anak yang sudah terbiasa dengan TV, handphone? Qadarullah, karena satu dan lain hal, anak ikut dengan neneknya. Dari bayi hingga secara akhlak, kebanyakan membangkang kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Inilah resiko kalau diserahkan kepada orang lain. Mestinya anak pada kitalah yang mendidiknya. Hendaknya diperbaiki komunikasi dengan orang tua supaya jangan tersinggung, ambil alih pendidikannya, kembali pada orang tuanya secara baik dan pelan-pelan, supaya ibu kasih pengertian, sehingga tidak tersinggung dan tidak terjadi keretakan. Tapi kembalikan anak pada orang tua, usahakan sebisa mungkin, barakallahu fikum. Dan doakan supaya anak bisa dididik dengan baik kepada Allah Ta'ala. Terus Ustaz, pengalaman anak dengan dua anak perempuan dulu sebelum mondok biasa dengan pekerjaan rumah. Tapi sekarang setelah beberapa tahun mondok justru kurang peduli dengan pekerjaan rumah tangga. Sementara tanggung jawab seorang perempuan yang kelak akan menjadi istri atau ibu utama adalah dalam rumah tangga. Tolong beri faedah Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu harus pintar menciptakan kreasi dan motivasi bagi anak. Ketika libur, nah Masya Allah libur besok, hari ini, tanggal ini kita bikin apa ya? Kita bikin kue apa ya? Untuk menciptakan kreasi anak. Jadi anak dipacu untuk dia semau, ya Umi kita bikin ini. Coba dibuka buku ini, resep ini, ayo kita coba terus. Jangan, nak tolong, itu adekmu. Tolong nak, ini dicuci. Tolong nak ini. Beda motivasinya. Toh? Beda motivasinya, beda intonasinya. Beda nanti penerimaan pengertian anaknya. Sehingga ibu harus pintar. Juga ayah dukung. Sebelum liburan datang, nak, nanti libur sekian hari di rumah. Abi pingin kamu bikin begini. Ya, Abi udah siapkan ini. Begitu. Jadi hari demi hari ganti untuk memacu. Memacu anak untuk berkreasi. Dan dipacu untuk bisa seperti ibu. Ya, ini penting. Barakallahu fikum. Jadi jangan dibikin anak bosan. Kerjanya itu-itu terus. Pagi mesti dia suruh nyuci piring, nyuci baju, suruh ini, nyetrika. Terus, ya bosan, gak mau lagi. Divariasi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan anak semangat kembali. Apa nasihat Ustaz untuk suami yang melarang istrinya hadir kajian dengan dasar istri harus tetap di rumah? Ini namanya salah kaprah. Kecuali kalau di rumah, engkau mengajarinya, bisa dan mampu mengajarinya, cukup dengan darimu dianya, tidak apa, fadl, ahsan, barakallahu fikum. Tapi kalau di rumah dia tidak dapat apa-apa, ke masjid dilarang, engkau berarti menutup kebaikan baginya. Jangan. Ya, sehingga istri merasa futur, apalagi kalau seperti ini, pasti dia kemudian melorot imannya, antum tanggung jawab, kembalikan dia. Datangkan majlis ilmu untuk semangat dia kembali pada ilmu. Bagaimana Ustaz? Anak yang ikut ke mantan istri, gimana hukumnya tanggung jawab seorang bapak? Anak yang ikut ibu, kalau memang ibunya tidak menikah, hak asuh pada ibu. Sampai ibunya nikah, anak kembali pada bapak. Kalau anak ikut kepada ibu, bapak sekedar dia memberikan nafkah, selama anak masih belajar membutuhkan nafkah, dan memberikan bimbingan secara apa? Tentunya bimbingan yang mungkin ya untuk diberikan. Nasihat melalui telepon atau surat atau datang ketemu dengan anaknya, bukan dengan ibunya ya. Sudah mantan istri bukan istri lagi. Ketemu anaknya tidak apa-apa. Sekali dikunjungi, dinasehati, terus dibimbing. Ini wajib tetap. Orang tua wajib tetap menasehati, kan dia adalah anaknya. Barakallahu fikum. Ustaz, nasihat antum agar selalu istiqomah. Masya Allah, panjang lagi satu judul ini. Kiat-kiat istiqomah. Enggak sekarang lah. Ya, tapi singkatnya yang utama istimrar fi thalabil ilm. Teruslah dalam menuntut ilmu. Peganglah Quran dan Sunnah. Amalkan dalam bentuk amalan dengan ilmu. Ya, bergaul dengan orang yang soleh, kunjungi orang-orang yang baik. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Singkatnya begitu. Barakallahu fikum. Allah alam sawa. Ya, tentunya perlu pembahasan panjang lagi. Tapi barakallahu fikum iwa. Ini pertanyaan. Ada. Nah, barakallahu fikum. Ada salam dari Ustaz Tubagus Nurman Sadi Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, apakah dibenarkan orang tua mendoakan anak di saat umur anak masih kecil? setara SD, apakah dibenarkan orang tua memondokkan anak di saat umur masih SD? Mondok anak boleh saja, yang penting diperhatikan anak umurnya. Kalau masih SD bagus, full day, pulang sore, pagi berangkat, sore pulang. Tapi kalau dia sudah siap mentalnya dan mampu, tidak mengapa. Tapi tetap, walaupun di pondok, orang tua wajib perhatian. Jatahnya telepon, jatahnya kunjung. Dan jangan dilepas, di pondok lepas, terserah. Tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah. Loh, ini anakmu kok malah tidak pernah, seakan-akan dilepas, sudah titip ya. Titip, plek, dah, tidak pernah ditengok, tidak pernah diapa, dosa. Mana ta'awunnya? Ustadz cuma membantu meringankan antum mendidik anak. Tugas antum mendidik. Kunjungi, ziarahi, perhatikan apa kurangnya. Jangan diserahkan kepada ustadz. Makan gak makan terserah ustadz. Ya ini gak boleh. Lah ustadznya juga bingung. Ya mau bagaimana lagi. Ya. Baik, ya barakallahu fikum. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang belum terjawab, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ada asatidah lain, insyaallah nanti bisa untuk memberi solusi dan jawabannya. Dan apa yang kami sampaikan pun bukan berarti mutlak kebenarannya. Yang benar datang dari Allah. Kekeliruan dari diri kami atas kejalan kami, kami bertobat pada Allah. Dan kalau ada kritik saran, tentunya itu yang diharapkan untuk kita semua. Karena sifat kita ini adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya mohon maaf selama bergaul dengan antum di sini. Kalau ada tutur kata sikap yang kurang baik, mohon dimaafkan dan jazakumullah khair. Saya bahagia, gembira bisa jumpa dengan ahlus sunnah di tempat yang mulia ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Dan karena ada acara daur asatidah sebentar ini, mungkin jam 2 kita meluncur ke bandara untuk menuju ke kota Solo Boyolali. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga lain waktu kami bisa singgah kembali, ziarah ke tempat antum ini, untuk kita saling berbagi dalam faedah, insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.